Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kama aqsamul mulhaq ala jam'il mudzakkari salim indaki abaqahu. Aqsamu ini lagi Bapak Umar. Arba'atu aqsam. Asma'ul jama' la wahidah. Naam, asma'ul jama' la wahidah lahu mitl. Ishrun. Ulu wa alamun. Naam. Taib. Jumu'u taksir. Taghayyaru fiha bina'ul wahid. Mitl. Mitl. Banun. Nah, babu sinin. Al-Thalid. Jumu tashihin. Lam yastawfi syurud. Ahlun. Nah, wabilun. Okay. Al-Akhir. Nama sumia bihi min hadal jam. Sayyid Illiyun, Zaidun. Wa akhadna al-tafsir min Ibn Hisham rahimahullah ta'ala hawla ulu wa ishrun wa ahlun. Naam. Wa lam yadhkur Ibn Hisham asyarh ala alamun. Nakra al-an. Ikra Abu Sa'id. Tanbih. Tatmiman lil fa'idah. Tayyib. Qala syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala tanbih. I'lam anna al-musannifa dhakara ahlun fil matan ba'da dhikri 'alamun wa huna ay fi syarah lam yata'arrad li 'alamuna bil kulliyah. فكأنه غفل عنه وانتقل من عشرون وأخواته إلى له تسميما للفائدة. Ketahuilah bahwasanya musannif menyebutkan ahlun di dalam matan setelah menyebutkan alamun. Dan di sini dalam syarah tidak menyinggung sama sekali tentang alamun, seakan-akan beliau lalai darinya. Kemungkinan besar beliau lalai dari menyebutkan alamun tersebut. Nah, dan beliau langsung berpindah dari Ishrun wa akhwatihi ke ahlun. Nah, dan kami akan menyinggung tentangnya sebagai penyempurnaan faedah. Baik. Qal fa naqul ja'alahu al-musannifu fil awdah taba'an. Ibn Hisham rahimahullah ta'ala menjadikan hak kembali ke mana ini? Ke alamun. Naam. Dalam Allah mengikuti Ibn Malik. Naam. Isma jam'in alam. Isma jam'i alam. Ya, isim jama' dari alam. Sifat hilam. Walaysa jam'an lahu. Bedakan isim jama' dengan jama'. Li'anna al-alam 'amun fil uqala wa ghairihim. Dikarenakan alam mencakup apa? Uqala dan yang lainnya. Wal 'alamun mukhtassun bil uqala. Wal khas la yakunu jam'an lima huwa 'ammu minhu. Ini perlu dipahami dengan baik. Naam. Bahwasanya alamun adalah isim jamak dari alam. Nah, tidak bisa kita katakan sebagai jamak dari alam. Kenapa? Dikarenakan alam maknanya umum mencakup apa? Uqala' dan yang lainnya. Sedangkan alamun penggunaannya khusus untuk uqala' saja. Nah, tidak boleh nah, jamak kok lebih khusus daripada mufradnya. Nah, wa dhahaba katsirun ila annahu jam'u 'alam ala haqiqatil jam'. Kebanyakan ulama yang lain menyatakan yaitu adalah jamak dari alam secara hakiki. Lakinnahu lam yastawfi syurut. Tapi tidak apa menyempurnakan, tidak memenuhi syurut-syurut semuanya. Nah, dari syurut-syurut jamak jamak mudzakkar salim. Lianna mufradahu laisa fi 'alamin wala sifah bal ismu jins. Nah, karena mufradnya bukan apa alam, bukan pula sifah, tapi isim jenis. Fa 'alaihi fa yakunu min an-naw'i tsalits fi taqsimil mutaqaddim. Nah, jenis yang ketiga dalam pembagian tadi apa? Jamak tashih. Jamak tashih lam yastawfi asy-syurut. Nah, ثم اختلف هؤلاء في تفسير العالم الذي جمي هذا الجمع فذهب أبو الحسن إلى أنه أصناف الخلق العقلاء وغيرهم. Nah, setelah mereka menyatakan yaitu kebanyakan nuhah bahwasanya alamun memang jamak tashih, hakikat jamak, walaupun tidak memenuhi syarat secara sempurna. Nah, sekarang mereka berselisih dari sisi maknanya. Nah, Abu Hasan menyatakan ini untuk semua jenis makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Fayakunu jam fayakunu jumi'a bil wawi wan nun awil ya'i wan nun mim babit taghlib. Nah, dijamakkan dengan wawu dan nun atau ya' dan nun mim babit taghlib. Wa dhahaba Abu Ubaidah ila annahu asnaful 'uqala'i faqat wa humul insu wal jinnu wal malaikah. Nah, Abu Ubaidah yang beliau juga sering dinukil oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, Abu Ubaidah. Nah, bahwasanya nam alamun ya hanya untuk jenis-jenis apa uqala saja dari jin dan nah, manusia serta malaikat. Jadi faedah di sini dari sisi lughah kharifillah, penggunaan lughah alamun. Naam. Tayyib, ada khilaf apakah khusus untuk uqala atau umum? Naam. Ini berhubungan dengan kemarin apa yang tersisa alamun. Adapun tentang ahlun telah kita selesaikan kemarin. Selanjutnya wabilun. Wa min hawa bilun wa huwa jam'un liwabil wa huwa al-matar al-ghazir. Naam, al-matar al-ghazir namanya wabil. Jama'nya wabilun. Fa muraduhu ghairu 'aqil. Faqad taqaddama anna syarta hadzal jam'i an yakuna li'alamin man ya'qil aw sifatihi. Li'alami man ya'qil aw sifatihi. Nah, jadi itu syarat utama untuk jamak mudzakkar salim harus alam atau sifat. Tayyib dan alam untuk yang berakal saja. Nah, berarti wabil masuk kategori yang mana dalam mulhaq? Hah? Jamak tashih. Lam yastawfi syurut, karena bukan alam, bukan pula nam sifat, sebab dia untuk ghairu akil. Wa minha aradun bi tahriki ra wa yajuzu iskanuha fi darurati syair. Di antara mulahan juga aradun dengan dengan tahriku ra, maksudnya memfathahkan ra, dan boleh dengan mensukunkan dalam daruratu syair. Ardun jam'u ardin bi sukuniha fa huwa mimma taghayyara fihi bina'u mufradihi ma'annahu ghairu alam. Berarti apa? Maksudnya kategori jumu' taksir. Naam, jumu' taksir. Dan semua ini akhanifina tentunya apa? Maksudnya juga apa? Tidak memenuhi syarat. Naam, tidak terpenuhi padanya syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Di sini terjadi perubahan dari ardun menjadi aradun sehingga taksir padanya. Wa aidan ismu jinsin wa muannats. Demikian pula apa? Ard ini isim jenis tambah lagi dia muannats. Jadi banyak yang diselisih pada ard. Wa arada bi tahriki ra tahrikuha bil fath. Nah, perkataan Ibnu Hisyam aradun bi tahriki ra maksudnya diharakati dengan fathah. Wa dzalika li anna aradun naba'an aradatin. Ya aradun aradatin fa huwal asl. Asalnya kan ardun karena dia muannats ya dijamak dengan jamak muannats salim. Naam aradat. Naam. Tapi naam digunakan dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Li'anna ardun muannats bidalili qaulihi ta'ala annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Syahidnya mana Abdullah? Yang menunjukkan bahwasanya arad itu muannats. Naam, audud dhamir ha yarithuha nam ila al-ard. Bidalili qaulihim fit tasghir uraydah. Ya. Ardun menjadi uraydah muannats. Wa qaulul 'amma fi jam'iha aradin khata. Dan ini kebanyakan dipakai khalifin. Aradi. Ini padahal keliru. Maka dikatakan qaulul 'amma, ya, keliru. Yang digunakan oleh kebanyakan manusia bahwasanya jamak dari nam ardun aradi. Li'anna fa'lan la yujma' 'ala afa'il. Dikarenakan wazan fa'lan ardun tidak bisa dijamak dengan afa'il, dengan aradi. Wa sawab an yuqala fi jam'iha aradun bi fathir ra. Ini faedah lugawiyah bagus ikhwan fillah dalam penulisan. Walaupun dalam na'am mukhatabah kebanyakan na'am penggunaan jamak dari aradun ya aradi. Na'am jam'un na'am jamak dari aradun aradi. Ini kebanyakan, makanya dikatakan qaulul 'amah. Padahal itu menyelisih kias. Menyelisih kias, karena fa'lan tidak bisa dijamak dengan afa'il. Qaulahul hariri fid durrah. Wa qaulu Ibn Hisham yajuzu iskanuha fid darurati syi'r ka qaulihi laqad dajjatil ardun idqama min bani. Ada dan khatibun fauqa awadi min bani. Naam, ardun. Naam, kena harus disukun di situ. Tayyib, wa ibaratud damamini wa hukiya iskanuha wa alaihi fala yakhtassu bid darurah. Naam. Dan ardun memang dihikayatkan juga naam dengan disukun dalam kalam Arab sehingga apa tidak khusus dalam darurat syi'r saja. Jadi seorang boleh membaca aradun dan aradun walaupun yang masyhur dalam penggunaan aradun dengan fathah. Wa minha sinun. Ini telah kita lewati sinun wa babu. Jam'u sanah bi fathiha. Nah, wasanah ismun lil 'am. Wa babuhu wa huwa ma jara 'ala na'am sananihi. Yaitu bab. Ini maksud wababuhu, yaitu apa-apa yang naam berjalan di atas apa jalan sinun, yaitu mengikuti naam metode penjamaan pada sinun. Wa huwa kullu ismin thulatsiyyin hudhifat lamuhu wa 'awida 'anha ha'u ta'nits wa lam yukassar. Dan telah kita lewati dan telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Naam. Kullu ismin dan keluar darinya fi'il berarti. Thulatsiyyin hudhifat lamu. semua fi'il thulatsi yang dibuang lamnya. Naam. Pada perkataan hudhifat, naam. Ihtaraza annahu tamrah. Fala yujma' hadzal jam' li'adamil hadzf. Karena tamrah, naam. Sama sebenarnya wazannya dengan sana. Nah, cuman tidak ada hadaf padanya, tidak ada pembuangan sehingga tidak bisa dijamak. Kalau tamrah, tamratun, jamaknya apa? Jamaknya apa, Ahmad? Tamarat dengan jamak mu'annas salim. Hadifat lamuhu ihtarza an-nahwi idah, yang dibuang lamnya untuk mengeluarkan semisal apa idah. Kenapa? Li'annal mahdhuf al-fa wa asluhu wi'dun bi kasri awwalihi wa sukuni tsani. Idah asalnya wi'dun. Nam ustudkilatil kasrah 'ala al-wawu. Ya. Wawu berat fanilillah untuk menerima kasrah karena wawu na'am yang cocok dengan dia adalah dhammah. Fanukilat ila ma ba'daha. Maka apa? Harokat itu digeser kepada setelahnya karena tidak mampu wawu membawa harokat tersebut. Tsumma hudhifatil wawu, kemudian wawunya dibuang. Wawu itu anhal ha. Nah, karena dibuang wawunya menjadi idun. Idun kemudian ditambah dengan ha. Nah, di akhirnya untuk menggantikan wawu. Ya, idah. Falihada la yujma' hadzal jama'. Nah, kenapa idah tidak dijama' padahal tidak dijama' dengan apa mulhaq bi jam'il mudzakkar tsani, padahal di situ ada yang dibuang dan diganti dengan ha uta'nits. Jawabannya apa? Hah? Karena yang dibuang adalah fa kalimahnya. Wa syadzariqun jam'u riqah. Wahya darahim al-madrubah. Nah, rikun jamak dari riqah, yaitu mata uang. Mata uang yang sudah dicetak. Ma'annahu min babi idah asluhu wirqun bi kasril waw. Fastudkilat al-kasra 'ala al-wawi fanukilat ila ma ba'daha wa hudzifatil wawu wa umidha 'anha ha'u ta'nits. Nah, ini yang syadz diingat-ingat. Faidah lughawiyah. Naam. Idah tidak boleh, padahal di sana ada yang masuk dalam bab idah, yaitu naam wirqun. Wirqun menjadi riqah. Naam, riqah dijamak dengan rikun. Qala wa'udhu anha ha'u ta'nid. Qa'ulhu wa'udhu anha ihtarza min ihtarza an yadin wa damin li'adami ta'win. Asluhuma yadiyun wa damyun bisukunid dal wal mim. Naam. Taim. Kama fi tasri wa hukiya atau wa haka fil misbah qaulan bi fathid dal yadayun. Naam, wa qaulan bi fathil mim. Naam, dama. Naam, damayun. Wa qaulan bi anna lam dam wawu menjadi damawun. Ini qaul dalam lughah. Fa hudhibatil ya minha wa lam yu'awwad anha bi syai'un. Walam ya'awad anha syai'un. Taib. Dibuang lam kalimahnya, tidak ada yang menggantikannya sesuatu pun. Atau walam ya'awid. Walam ya'awid anha syai'un. Falihada la yujma' hadal jama' wa syadza abun wa akhun fa innahuma jumi'a ma'a adamit ta'wiyum. Telah kita lewati. Naam. Nah, dulu pembahasan bab sinin juga ketika kita lewati abun dan akhun, mereka ini syad. Nah, karena apa? Harusnya ada pengganti. Nah, untuk mengganti apa yang dihilangkan. Taim. Untuk bisa masuk bab sinin. Wal murad bisyudud min haithul mukhalafah lil qiyas dunal istimal. Nam, dan yang dimaksud dengan wasyadza abun wa akhun dari sisi apa? Menyelisih kias. Dan ini perlu dipahami ya, akhwani fillah. Syadz dalam lughah bukan berarti kemudian tidak dipakai. Yang dimaksud dengan syadz dalam lugah adalah karena menyelisih kias. Beda dengan syadz dalam ilmu hadis. Kalau dalam ilmu hadis yang namanya syadz ya tidak boleh dipakai, tidak boleh dijadikan dalil. Tapi kalau syadz dalam lugah, nah bahkan terkadang itu yang masyhur yang dipakai. Cuma dikatakan syadz kenapa? Karena mukhalafatul kias. Sebagaimana tadi, riqah menjadi riqun. Naam jamaknya abun bisa. Naam kemudian akhun. Naam. Ini syad. Wa hadha ahadu aqsami syad. Fala yunafi ma sabaqa min qawlil musannif wala yujma' hadha al-jama' ila al-ab. Naam. Telah kita lewati dulu di awal. Naam. Dan ini salah satu apa jenis syad, yaitu syad naam yang maknanya mukhalafatul qiyas dunal istimal. Wa'awidha anha ha'u ta'nith walam yukassar. Tayyib ha'u ta'nith ihtaraza bihi an nahwi ismin wa ukhtin. Kenapa? Lianna la'iwadha fihima an lamihima ghairul ha'. Amma ismun fa'asluhu nam sumun au simun. Bikasri sin au dhammiha wa sukunil mim. Inda al-basriyin fahudifat lamuhu wa'udha anha al-hamzah fi awalihi. Wa qila asluhu wasmun fi fathil waw. Naam. Wa amma ukhtun fa asluhu ikhun fi kasril hamzah wa sukunil kha. Fahudifat lam wa'udha anha ala ma qila ta'u ta'nith laha'u. Naam. Penggantinya bukan berupa apa? Ha'u ta'nith. Nah, yang mengganti adalah apa? Untuk ikhwan yaitu ta'nya, ta'u ta'nith, ukhtun. Wal farqu bainahuma anna ta' nam la tubaddal fil waqfi ha'an. Ini jelas kalau ta' tidak diganti pada saat waqaf menjadi ha'. Makanya nam dalam bab sinin afanifillah. Walaupun penulisannya apa tak nam sanatun ketika dia apa wasal. Tayyib sanatun. Nah, tapi dinamakan dengan hak. Hak uta'nif. Kenapa? Karena nam tiba di waqaf. Ketika waqaf dibaca sanah. Berbeda dengan ukhtun. Ya, ukhtun ini tak bukan hak. Kenapa? Karena ketika waqaf dibaca tak. Tidak diubah menjadi hak. Wa hak uta'nif yuqafu 'alaiha bil ha wa tuktabu marbutatan. Ini jelas akhwani fil ha ta'nits. Nah, ketika waqaf ya dibaca ha dan ditulis ta marbutah. Adapun mengenai asal isim akhwani fil ha, di sana ada pembahasan aqadiyah yang perlu diingat. Karena memang khilaf, na'am, asal dari isim itu apa? Asal dari isim itu apa? Ada yang mengatakan isim itu berasal dari sumu. Na'am yang bermakna tinggi. Naam, ada yang mengatakan dari wasmun, hanya sekedar apa? Hanya sekedar lambang. Nah, ini naam masuknya dari isim mana? Orang-orang Mu'tazilah ingin masuk Afanifilah juga Ahlul Kalam tentang pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dari sisi lugah mereka berusaha mencari celah. Nah, makanya mereka tidak mau mengatakan isim itu dari sumu. Nah, mereka hanya mengatakan isim itu hanya sekedar perlambang. Nah, perlambang. Namanya perlambang ya tidak menunjukkan apa sifat terkandung di dalamnya. Nah, makanya mereka tidak mau ketika menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan sifat yang terkandung di dalamnya. Orang-orang mana ini yang seperti ini? Yang menetapkan nama asma khaliyah anis sifat. Ha? Orang-orang Mu'tazilah. Nah, orang-orang Mu'tazilah. Baik. Lihat, asal muasalnya dari pembahasan apa? Pembahasan khilaf tentang asal makna asal kata isim. Qala wasat hara raudani anna asla ukhtin ukhun bin dhammil hamzah wa sukunil kha. Fakila asruhu akhawun bi fathatain kamu dzakkani. Nah, ini semuanya faedah lugawiyah. Nah, tapi sekedar wawasan, ikhwan fillah. Adapun pada penggunaannya, jelas. Nah, kita hafal yang akhir. Nah, tapi penggunaan akhirnya, karena itu yang paling penting. Walam yukassar, lam yukassar. Nah, ay taksiran yu'rabu ma'ahu bil harakat. Ini tidak ditaksir dengan apa? Taksir yang nah, menjadikan dia di'rab dengan harakat. Kenapa? Karena dia di'rab dengan apa? Dengan huruf. Wa illa fasinun jamu taksir. Nah, jika tidak demikian, maka sinun masuknya dalam jamak taksir. Kenapa? Karena terjadi perubahan asalnya sanatun menjadi sinun. Nah, wahtar zabihi annahwi syatun. Nah, wasyafatun. Liannahuma kussira ala syiah wasyifa. Wasyafah. Nah, ala syiahun wasyafah. Syah menjadi syiah. Syafatun menjadi syafah. Taib. Jadi ini nah, dobit bab sini yang telah kita lewati. Juga penjelasan tentang apa-apa yang keluar dari dobit tersebut. Falhasil annahu dhukira fil kalimah allati min babi sinun sittatu quyud. Nah, kaunul kalimah thulatsiyah al-awwal wal hadfu minha wa kaunul mahdhuf al-lam nam wa ta'wid anha wa kaunul mu'awwid ha at-ta'nits. Kemudian wa 'andamu taksir. Ini 6 enam batasan untuk masuk pada bab sinin. Tayyib. Ala tara anna sanatan asluha sanawun au sanahun bidalili qaulihim fil jam'i bil alifi wa ta sanawatun au sanahatun. Qala Subban rahimahullahu ta'ala au li takhyir la li syak kama za'amahu syaikhuna li thubuti asalati kullin minhuma bidalil. Naam. Tayyib. Li takhyir maksudnya di sini bahwasanya nah, sanah asalnya adalah sanawun, bisa juga apa? Sanahun. Tinggal memilih. Bidalil qaulihim fil jama' bil alif wa ta. Nah, maksudnya bil jama' bil alif wa ta yaitu jama' apa? Mu'annas salim. Karena Ibnu Hisham ikhwani fillah nam tidak menamakan jama' mu'annas salim dengan penamaan sebagaimana kebanyakan nam ulama nahu. Beliau nam menamakan jama' tersebut dengan al-jama' bil alif wa ta. Nah, sanawatun au sanahatun. Jadi jangan bingung ketika beliau mengatakan fil jam'i bil alif wa ta, maksudnya jama' mu'annas salim. Falamma hadafu minal mufradil lam wahiyal wawu awil ha. Nah, dalam nah, sanawun atau sanahun, lamnya dibuang. Wa awadu anha ha'at ta'nith aradu fi jam'i taksir an yaj'aluhu ala surati jam'il mudhakkaris salim. Nah, jadi mereka ingin dalam menjamak ini setelah di nah, dibuang lam kalimahnya, menjadikan jamak taksir tapi dalam bentuk jamak mudhakkar salim. A'ni makhtuman bil wawi wan nun raf'an wa bil ya'i wan nun jarran wa nasfa. Nah, walaupun terjadi taksir ikhwan fillah, tapi nah, jamaknya untuk baksinin ini dengan nam wawu dan nun serta ya dan nun. Liyakuna dhalika jabron lamma fatahu min hadfil lam. Nah, agar apa yang demikian itu bisa apa? Jabr, yaitu untuk menggenapi yang kehilangan, yang sudah dia yang dia sudah kehilangan tatkala apa terjadi pembuangan lam. Fakata dikal qaul fi nadhairihi wa hiya indatun wa indun wa izatun wa izun wa thubatun wa thubun. Naam. wa kullatun wa kulun wa nahwu dzalik. Naam. Contoh apa? Yang semisal dengan sinun adalah idh menjadi idun. Asluhu idhun bil ha. Bidalili undayhatun ketika tasghir. Wa qila idhun bidalili nam adawatun ketika jamak muannats salim. Wal idh imma minal kadzib wal buhtan. Fa minhu la ya'dhah ba'dukum ba'dha. Ai min adawtuhu idza farraqtuhu. Wa minhu qawlu Ru'bah wa laysa dinullahi bil ma'dha ai bil mufarriq. Li'annahum farraqu aqawilahum fi. Ini makna idh. Naam. Dan dalam Al-Qur'an apa? Alladzina ja'alul Qur'ana idhin. Yaitu mutafarriqin aksaman wa ajza'an. Mereka jadikan Al-Qur'an itu apa? Naam, terbagi-bagi, ada yang mereka imani, ada yang mereka kufuri dan seterusnya. Ini makna idh yang datang dalam Al-Qur'an dengan bentuk jamak idhin. Izzatun izun. Naam. Izzah bikasril muhmalah wa fathizzah. Naam. Al-furqah minan nas. Wa asluhu naam iziyun bilya. Fahudifat lamuhu wa uidha anhal ha. Wa qila asluhu naam izibun bilwa biwaw. Yang jelas antum pahami yang datang dalam Al-Quran datang dalam bentuk jamak. Anil yamin wa anil shimali izin. Apa makna kemarin? Mana izin? Anil yamin wa anil shimali izin. Ha? Izin ay mutafarriqin. Nah. Karena datang dalam Al-Quran diberi perhatian oleh Khalifin. Satunya lagi apa? Ha? Izin. Sudah. Alladzina ja'alul Qur'ana izin. Wa thubatun wa thubun. Thubah maknanya bidha minta al-muthalathah wa fathil ba al-muwahadah. Maksud muthalathah yaitu titiknya tiga untuk memperkuat ikhwanifillah, karena khawatir ketika terjadi penulisan ada salah titik, makanya ditambah dengan muthalathah. Demikian pula al-ba al-muwahadah, maksudnya titiknya satu. Thubah maksudnya bermakna jamaah. Naam. Wa aslu sab'un wa qila sab'iyun min na'am sabaitu. Sabaitu ay jama'tu. Wal awwal aqwa wa alayhi al-akthar li anna ma hudhifa min al-lamat aktsaruhu al-waw. Perhatikan maknanya. Wa qulatun wa qulun. Ini jarang keluar. Na'am. Bidhamil waw, bidhamil qaf wa fathil lam. Naam, kula. Khashabatun saghirah yal'abu biha sibyan. Naam, yah, naam. Bi khashbatin kabirah wa asluhu kulun. Tayyib. Kulun. Atau kulawun, wallahu a'lam. Naam, butuh apa rujuk ke kamus. Tapi syahid akhwani fillah ya, setelah diganti dengan ha'u ta'nith menjadi kulah. Jamaknya kulun. Bermakna apa? Kayu kecil yang anak-anak bermain dengan apa? Kayu besar, apa ini? Hah? Anak-anak itu yang suka pukul-pukul kayu itu apa? Hah? Lele-lele apa namanya? Lele-lele. Mati lele kalau tempat kita. Apa alam di sana apa? Nah, ada bunyi i'rab alladzina ja'alul qur'ana izin, jelas. Kemudian anil yamin wa anil shimal izin. Wa mimma humila ala jam'il mudzakkar salim fil i'rab banun. Naam. Wa kadzalika illiyun. Wa ma ashbahahu mimma summiya bihi min al jumu'. Masih satu lembar insyaallah. Kita akhirkan. Nastaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.